السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، kita lanjutkan pada ayat ke-37 surah An-Nisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وكان الله بهم عليما. Ayat ini ke-37 masih bersambung silsilahnya dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Azza wa Jalla menyuruh pada ayat ke-36 untuk berbuat ihsan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, yang kita sebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Ihsan kepada Allah sudah kita definisikan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pertanyaan Jibril alaihi salam, apa itu al-ihsan? Al-ihsan adalah hendaknya kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya, meski tidak bisa melihatnya, yakini bahwa Dia selalu melihatmu. Itu menghasilkan ibadah dengan kualitas ihsan. Kemudian ihsan kepada sesama manusia adalah an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika minal khair. Ini definisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berihsan kepada sesama manusia adalah hendaknya kamu menyukai untuk memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kebaikan itu kamu suka jika kamu mendapatkannya. Nah, sifat ihsan ini sangat bertentangan dengan sifat bakhil. Jika sikap ihsan merupakan ciri khas orang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, ciri khas orang beriman, maka bakhil, pelit, medit, kucrit itu adalah ciri khas orang kafir. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, wa ya'murunan nasa bil bukhl, dan mengajak orang lain untuk bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, serta menyembunyikan keistimewaan, kebaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Dari mana kita bisa tahu bahwa sifat bakhil ini adalah ciri khas orang kafir? Allah Azza wa Jalla nyatakan kalimat berikutnya, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah persiapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Kalimat terakhir ini memberikan sentuhan khusus dan memberikan polesan makna dan memberikan isyarat kepada kita ketika membaca kalimat sebelumnya. Memang siapa yang dimaksud orang-orang bakhil tersebut? Ternyata mereka adalah orang-orang kafir. Sekaligus menunjukkan bahwa di antara ciri khas orang kafir adalah bakhil. Sifat bakhil yang disandang oleh orang-orang kafir itu masih satu serial dengan sifat yang sebelumnya mereka miliki, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat ke-36 sebelumnya. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri. Sifat tinggi diri, membanggakan keistimewaannya, menyombongkan diri di hadapan manusia, dan memiliki sifat bakhil, ini adalah ciri khas orang kafir. Janganlah kita memakai salah satu di antara baju-baju orang kafir seperti ini. Penyebutan sifat-sifat ini dan penyematannya pada orang-orang kafir sekaligus memberikan sentuhan kepada kita, orang-orang yang beriman, yang sensitif tentunya. Orang mukmin yang sensitif kalbunya. Saya ini disindir, saya ini disentuh. Kalau tadi disebutkan bahwa sifat-sifat itu adalah ciri khas orang-orang kafir, kalau saya pakai nanti dikenali seperti mereka. Jangan dipakai baju itu. Baju apa? Baju khuyala. Ciri khas orang kafir. Baju kibria. Takabur. Pelit. Ini jangan dipakai. Kalau dipakai, nanti orang mengira bahwa ini bukan orang mukmin. Karena yang memiliki baju seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian disebutkan di sini oleh Allah Azza wa Jalla, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah menyatakan, dan kami telah siapkan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Banyak kita dapati dalam Al-Qur'anul Karim penyebutan azab. Ada azaban alima, azab yang pedih, azaban syadida, azab yang dahsyat. Di sini azaban muhina. Mengapa tidak dipilih azaban alima atau azaban syadida atau azaban kabira? Tetapi di sini disebutkan azaban muhina. Konteksnya tadi dengan orang kafir yang memiliki ciri khas seperti itu. mohon partisipasi. Barangkali ada di antara jamaah ini saya melihat banyak orang cerdas. Kira-kira apa kaitannya dengan azab yang menghinakan? Bukan hanya sekedar azab yang pedih. Azab itu sendiri pedih. Tetapi di sini ada sifat yang khas dari azab itu. Azabam muhina. Iya. Karena sebelumnya disebutkan bahwa orang kafir itu menyombongkan diri. Kemudian kenapa kaitannya dengan dihinakan? Kebalikannya. Jadi, di mana mereka di dunia menyombongkan diri dan kesombongan itu berarti menunjukkan kelebihan dan meremehkan orang. Apalagi jika kesombongan itu dimanifestasikan dalam bentuk meremehkan orang yang membawa kebenaran karena merasa dirinya jauh lebih mulia, lebih kaya, lebih bermartabat, lebih berstatus sosial, sehingga meremehkan orang yang membawa kebenaran karena dia orang miskin, karena dia dari orang biasa, bukan orang berharta, bukan pejabat. Begitu yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, di mana beliau berasal dari pertumbuhan awalnya sebagai anak yatim. Anak yatim itu di zaman beliau dihinakan. Dewasa, beranjak dewasa menggembala kambing. Bertambah umur jadi pesuruh. Untuk apa? Untuk menjaga dagangan. Seorang pengusaha. Jadi, beliau berawal dari modal yang cekak. Sedikit dari sisi duniawi. Nah, orang-orang kafir yang menganggapnya remeh. Emang siapa dia? Dia tidak punya bala tentara, dia tidak punya orang-orang yang loyal kepada dia tidak punya pendukung, dia tidak punya harta, dia tidak punya jabatan, berasal dari orang biasa. Bagaimana bisa mendapatkan wahyu? Maka mereka menyombongkan diri atas dasar kelebihan yang mereka miliki, dan mereka tidak tahu bahwa kelebihan itu sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai ujian. Maka di akhirat diberikan azab yang menghinakan sebagai balasan daripada kesombongannya, ketinggian dirinya, ketinggian dan kemuliaan yang dibangga-banggakan di dunia itu dirubah di akhirat menjadi kehinaan. Dan ini membuktikan kaidah yang al-qa'idatul muttaridah, kaidah yang terus berlaku di dalam syariat Islam. Kita dapati dalam Al-Qur'an maupun sunnah banyak dalil yang mengindikasikan bahwasanya Allah Azza wa Jal membuat rumus balasan dan pahala itu. Begini, seperti dalam surah Al-An'am, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia dapatkan basic salary-nya, balasan pokoknya adalah 10 kali lipat daripada kebaikan itu. Berbeda halnya dengan keburukan, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan hukuman setimpal dengan apa yang dilakukan. Gitu. Maka di dalam ayat lain disebutkan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan suatu kejelekan adalah kejelekan yang semisal. karena kejelekannya di dunia itu berupa kesombongan, maka dihinakan oleh Allah Azza wa Jal di akhirat. Begitu pula pada masalah-masalah lain seperti halnya isbal, ya, yang menunjukkan kesombongan di dalam berpakaian dan hal-hal yang lain juga. Baik, untuk sementara waktu kita break dulu untuk dengarkan azan dan kemudian kita lanjutkan sholat isya. Ba'da sholatil isya dimohon tidak beranjak dari majelis untuk kita lanjutkan beberapa saat, dilanjutkan dengan pertanyaan. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Selanjutnya pada ayat ke-38. Allah Ta'ala menyatakan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan tujuan ria, ria'an nas artinya untuk mendapatkan apresiasi orang, supaya dilihat orang. Setelah orang melihat, maka selanjutnya mendapatkan apresiasi yang bagus, mendapatkan tepuk tangan, mendapatkan penghormatan, diangkat namanya dan sebagainya. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan infak yang dia berikan itu tidak atas dasar imannya kepada Allah dan hari akhir. Orang semacam itu bagaimana di akhiratnya? Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasaa qarinan. Kedengarannya kalimat ini kurang nyambung, tapi tentu pasti dari Allah Azza wa Jal itu hikmahnya besar. Dan barang siapa yang berteman dengan syaitan, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan teman yang paling buruk. Apa artinya? Artinya adalah bahwa orang yang pelit dan kalaupun berinfak hanya karena riya, sesungguhnya dia terjerat oleh jeratan syaitan. Tidak karena ikhlas untuk Allah, tidak karena imannya kepada Allah, dan tidak karena imannya kepada hari akhir. Perhatikan pada kalimat ini, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ada satu mutiara yang patut kita ambil, bahwa orang yang berinfak, bersedekah, berzakat dihadapkan pada dua hal. Yang pertama, dia mendapatkan balasan yang besar sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 263, bahwasanya dia akan mendapatkan 700 kali lipat daripada apa atau daripada kebaikan yang telah dia berikan. Akan tetapi untuk mendapatkannya itu harus dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah akan menghasilkan niat yang ikhlas. Iman kepada hari akhir akan menghasilkan kesemangatan di dalam berinfak. bukan sikap ogah-ogahan. Jadi selain ikhlas, dia menjadikan infak itu sebagai sebuah kegemaran. Saya melihat fenomena ini pada masyarakat Teluk. Masyarakat negara-negara Teluk. Kuwait, Saudi Arabia, dan sekitarnya. Mereka memiliki kegemaran dan tren. Sampai supir taksi saja di antara mereka itu punya trennya begini. Rasanya belum marem hidup sebagai seorang muslim. Belum sempurna rasanya hidup sebagai seorang muslim kalau belum membangunkan masjid untuk Allah. Maka saya dapati di antara mereka itu yang mampunya 10 kali 10 meter, mereka kirimkan nih, tolong bangunkan masjid. Di Indonesia, yang lebih mampu lagi ada yang 25 meter kali 10 meter, ada yang 25 kali 25. Dan mereka merasakan kebanggaannya itu dengan berinfak. Lain dengan kebanyakan umat Islam di negeri kita ini. Rasanya belum bergengsi hidup ini kalau belum punya mobil bagus. Sehingga nampak di komplek-komplek walaupun garasinya tidak ada, tapi mobil ada. Sehingga jalanan komplek macet karena banyaknya mobil, nggak ada garasi. Benar apa benar? Hah? Kalau sudah benar nggak usah dibetulin karena nanti salahnya. Ya. Nah, fenomena pada ayat ke-38 ini berkaitan dengan orang munafik. Berkaitan dengan orang munafik. Dan orang munafik itu sekiranya bisa mereka tidak beramal apa-apa di dalam Islam, mereka akan lakukan itu. Kalaupun mereka lakukan amal apa di dalam Islam, termasuk di antaranya sedekah, itu pun untuk carmuk. Carmuk itu temannya tormuk. Cari muka dan setor muka. Ya. Salat juga begitu. Sedekah begitu, salat juga begitu, jihad juga begitu. Supaya dilihat. Yang seperti itu tidak atas dasar iman kepada Allah. Dan tidak memperhitungkan keuntungan akhirat. Hanya mencari status sesaat. Dan status itu langsung bisa dia dapatkan di dunia. Tetapi di akhirat dia tidak akan dapatkan apa-apa. Karena amalnya akan dihancurkan sampai menjadi debu, debu berterbangan yang tidak punya bobot amal apa-apa. Sekaligus ayat ini memberikan resep, ikhwas kalian. Bagaimana agar kita terlepas dari sifat riya atau dominasi riya di dalam kalbu kita ketika beramal? Pada kalimat wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir terdapat resep. Artinya, kalau kita ingin belajar berinfak, belajar bersedekah, belajar berderma, orang umum bilang begitu, melatih diri kita dengan sifat kedermawanan, dan itu tentu tidak bisa seperti orang makan cabe begitu punya langsung pedas. Mendidik diri kita dari berinfak kecil sampai berinfak besar. Mendidik diri kita untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil, ini perlu proses. Prosesnya secara batin ditunjukkan oleh kalimat ini. Bahwa orang yang belajar ikhlas di dalam bersedekah harus mempertebal keyakinannya tentang Allah. Apa saja yang mesti diyakini tentang Allah Azza wa Jal perihal sedekah itu? Terutama adalah bahwa harta yang kita sedekahkan itu sesungguhnya adalah milik Allah. Dititipkannya kepada kita, dijadikannya sebagai modal untuk kita. Harta itu dimodalkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nih, sebagai modal, kamu infakkan. Tetapi dibahasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang sangat santun, bahwa kita ini meminjamkannya kepada Allah. Untuk menunjukkan bahwasanya ini bakal disimpan oleh Allah, tidak bakal hilang. وَمَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. Siapa yang mau minjemi Allah dengan pinjaman yang baik, yang pada gilirannya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Berlipat-lipat ganda, yang disebutkan 700 kali lipat itu. Sekali lagi, kita harus mempertebal keyakinan tentang Allah Azza wa Jalla. Dari sisi bahwasanya harta yang kita sedekahkan sesungguhnya itu milik Allah. Dan Allah meminjamkannya kepada kita, memberikannya kepada kita sebagai modal. Dipakai atau tidak modal itu suatu saat bakal diambil juga oleh Allah. Sekarang kita punya 100 juta. Ada keperluan keluarga, ada keperluan rumah sakit, ada keperluan apa lagi. Sisihkan di antara 100 juta itu, ada proyek akhirat yang mana ini kita bisa temukan. Pandanglah dengan hati yang bening bahwasanya kita meminjamkan kepada Allah yang asalnya adalah modal dari Allah. Yang kalau seandainya saat ini kita berkesempatan tidak kita pakai kesempatan ini, suatu saat pun modal ini bakal diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi saat kita tidak memanfaatkannya sebagai modal akhirat, akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla, dialihkan kepada pihak lain. Orang lain memanfaatkannya. Maka dari itu, tatkala ada ajakan sedekah itu sesungguhnya adalah sebuah tawaran spesial. Ya, special offer. Siapa yang mau memanfaatkan kesempatan ini? Modalnya sudah ada tuh di tanganmu, di rekeningmu, ada di brankasmu, ada tuh. Mau ambil kesempatan ini? Ahlan wa sahlan. Tidak mau? Suatu saat pun akan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak bakal tetap terus dan digondol-gondol terus sampai mati. Kemudian dimasukkan ke dalam peti kuburan kita. Tidak akan. Atau diselipkan dompet bersama KTP, di situ statusnya agama Islam, masuk ke dalam kain kafan. Itu tidak ada. Nah ini. Kemudian, ikhwah sekalian, keimanan tentang Allah Azza wa Jalla di dalam bersedekah ini, Yakinilah bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan memutuskan rizki kita dan tidak akan menghanguskan harta kita hanya karena kita sedekah. Sampai ada salah seorang ulama menulis kitabnya, bersedekahlah maka kamu akan kaya. Sampai ada di antara ulama salaf mengalami kefakiran, kemudian diberi nasihat, berinfaklah. Bagaimana ini saya sudah fakir kemudian bersedekah? Bersedekahlah karena Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan balasannya. Apakah balasan itu di dunia dan di akhirat atau di akhirat saja? Allah yang Maha Tahu. Maha Tahu tentang apa yang terbaik untuk diri kita. Kemudian yakinilah tentang Allah Azza wa Jalla bahwa yang kita pinjamkan kepada Allah itu tidak akan hilang secuil pun. Bahkan dilipat gandakan nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau semakin tebal keyakinan ini tentang Allah Azza wa Jalla, maka outputnya adalah kita akan bersemangat untuk berinfak. Dan begitu berinfak, kita tidak merasa bahwa ini sebuah prestise. Tetapi nikmat dari Allah yang patut disyukuri bahwa kita bisa berinfak. Jadi kalau berinfak itu, kita patut bertanya, kita bangga atau kita bersyukur kepada Allah? Kalau cuma sekedar bangga, bangga. Saya bisa bersedekah. Mungkin di dalam pikirannya, dia telah melakukan sebuah prestasi, sehingga patut mendapatkan prestise di hadapan Allah maupun manusia dengan amalnya itu. Ini berarti belum mendalam penghayatan. Sesungguhnya tatkala kita melakukan suatu amal ibadah, itu adalah karunia Allah kepada kita bahwa kita bisa melakukannya. Maka yang patut kita lakukan adalah syukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan kalimat-kalimat pujian untuk Allah. Alhamdulillah. Saya bisa bersedekah. Yakini di dalam hati bahwa sedekah yang telah saya lakukan ini sesungguhnya modalnya dari Allah, bukan dari kehebatan kita mencari uang. Kalau ini yang kita lakukan dengan penghayatan sedemikian rupa dari sisi iman kepada Allah dalam bersedekah, maka akan mengikis sedikit demi sedikit kecenderungan untuk riya. Karena apa? Riya itu sesungguhnya bisa muncul karena kita merasa berprestasi. Merasa memiliki kelebihan. Orang itu bisa-bisanya dia menunjukkan sesuatu kepada pihak lain. Itu kan karena dia merasa dalam dirinya ada kelebihan. Tapi kalau kita hayati bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sebuah prestasi, tetapi sebuah anugerah Allah, kita bisa bersedekah. Ini sesungguhnya karena Allah memberi kepada saya, bukan karena sayanya hebat. Maka tidak ada yang patut dibanggakan. Kalau tidak merasa ada yang dibanggakan di dalam diri kita, ngapain kita tunjukin ke orang? Tidak ada perlunya. Ya. Kemudian, wala bil yaumil akhir. Resep yang kedua adalah pertebal keyakinan tentang al yaumil akhir. Kalau ingin mendidik diri kita untuk bisa menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah, ahli infak, ahli zakat, maka pertebal keyakinan tentang hari akhir. Apa saja yang patut kita yakini tentang hari akhir? Mana yang lebih baik, kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Ayatnya sering dibaca oleh imam sholat. Apalagi di dalam sholat Jumu'ah atau sholat subuh. Atau sholat Id. Apa ayatnya? Kayaknya saya lupa. Tolong sebutin. Tolong saya supaya saya ingat. Hah? Yang artinya sungguh akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Gimana, Pak? Wal akhiratu khairu wa abqa, itu surat apa ya? Wa khairul laka minal ula. Coba yang bisa menyebutkan ayatnya sempurna. Yang disebutkan Padang benar, ada ayat itu. Khairun wa abqa, ada. Khairul laka minal ula, ada. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Dan sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dari sisi apa saja. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan surga itu tidak dalam bentuknya atau jenisnya, tetapi sifatnya. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, yang tidak pernah terdengar telinga, dan tidak pernah terbetik di hati sanubari manusia. Very, very surprise. Surprise. Ya? Yeah? Ada buah-buahan yang tidak pernah busuk. Ada kenikmatan punya istri yang tidak pernah tua. Boro-boro tua, ingusan aja kagak. Sekarang kalau udah musim, pergantian cuaca saja, sudah batuk-batuk, ingusan. Ente mau cium istri dia, ingusan. Gimana? Kan? Cantik ketika mau kondangan, begitu mau tidur dilihat sudah ngorok duluan. La haula wala quwata illa billah. Tampilannya dia lagi tidur kan beda sama itu ketika mau kondangan. Nah, di surga kenikmatan-kenikmatan itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Kalau berpikir dengan orientasi akhirat, maka yang kita keluarkan dari dunia ini terasa kecil dan ringan. Nah, paling tidak malam ini kita dapat resep bagaimana agar hati kita ini terdidik untuk menjadi hati yang mukhlis dan mudah untuk berinfak, tergerak gitu, mudah tergerak, mudah terenyuh ketika ada proyek-proyek kebaikan, kita tidak ikut berpartisipasi di situ. Yang dibahasakan oleh orang awam, kepedulian, kepedulian, kepedulian. Ya. Baik, khasian. Ini diakhiri kajian kita ini dengan ayat ke-39. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Memang apa ruginya buat mereka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir? Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan mereka infakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Allah yang berikan. Emang apa ruginya buat mereka? Ini menyentuh, menyentuh qalbu. Kalaulah orang itu berpikir ambak, apa manfaatnya bagiku kalau bersedekah? Paling yang ada secara logika, logika dangkal, paling juga berkurangnya harta. Kalau bersedekah itu konsekuensinya berkurangnya harta. Tapi Allah Azza wa Jalla di sini menyentuh kalbu kita dengan apa? Dengan sebuah pertanyaan. Kita disuruh bertanya pada diri kita masing-masing. وَمَذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ. Emang apa ruginya buat mereka kalau seandainya betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir tidak munafik gitu, dan betul-betul berinfak, menginfakkan harta yang Allah berikan kepada mereka. Cobalah bertanya pada hati kita, kalau diajak bersedekah, emang rugi kita bersedekah? Rugi enggak? Coba pertanyaan ini, dijawab sendiri masing-masing nanti di bawah sebelum tidur. Iya, apa ruginya ya saya kalau bersedekah? Apa ruginya ya? Rugi enggak sih sebenarnya bersedekah tuh? Nah, coba cari jawabannya. Tetapi yang pasti kalau dari Allah Azza wa Jal, kalimat ini menunjukkan penegasan bahwa tidak ada ruginya. Emang apa ruginya? Enggak ada ruginya. Titik. Begitu. Kalau bahasa dari Allah seperti itu, walaupun di sini bentuknya pertanyaan. Memang apa ruginya buat mereka kalau seandainya mereka bersedekah? Jawabannya, tidak ada ruginya. Jadi, kalimat istifham, ma'nahu ta'kid. Nah. Wa kana Allahu bihim halimah. Ain. Wa kana Allahu bihim alimah. Dan Allah maha mengetahui semua yang mereka lakukan. Kita akhiri kajian ini dengan mengaitkan sifat Allah atau nama Allah Alim dengan perilaku sedekah ini. Dan Allah maha mengetahui. Maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati. Karena tadi disebutkan tentang riya, urusan riya itu dalam hati. Walaupun kita lihat ada orang bersedekah di hadapan orang banyak, kita tidak bisa mengatakan bahwa Bapak Fulan itu riya. Tidak bisa. Kenapa? Riya itu urusan apa yang ada di dalam hati. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi beliau memberi contoh kepada kita agar ditiru. Dan ketika perilaku tersebut ditiru, maka orang yang menjadi contoh pertama kali itu mendapatkan pahalanya beliau sendiri, plus pahala sebanyak orang-orang yang mencontoh setelah itu. Karena orang ini paham. Paham ilmu. Maka beliau bersedekah. Ketika diumumkan, siapa yang mau bantu? Pembebasan tanah pesantren belum selesai. Siapa yang mau bantu? Tiba-tiba ada yang berdiri. Saya Ustaz, kurangnya berapa? Baik Ustaz, setengahnya dari saya. Orang-orang pada ngelihat. Baru kemudian muncul dari belakang sana. Saya Ustaz, 50 meternya. Dari sana, saya Ustaz 100 meternya. Saya Ustaz. Nah, itu dari orang yang pertama kali mencontohkan. Kemudian orang yang selanjutnya mencontoh yang sebelumnya, yang selanjutnya mencontoh yang sebelumnya. Ini berantai terus. Yang memberikan contoh ini dia dapatkan pahalanya. Plus pahala sebanyak pahala orang yang mencontohnya setelah itu. Apa yang ada dalam hatinya? Ingin memberikan contoh. Kalau ini yang ada dalam hatinya bukan riya. Jadi bisa jadi dia bersedekah terang-terangan di hadapan banyak orang. Tapi tidak bermakna riya. Ya. Nah, Allah maha tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apakah orang ini bersedekah karena riya? Atau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla? Atau motivasinya lebih dari itu, bahkan ingin menjadi contoh bagi yang lain. Sehingga mendapatkan perlipatan pahala yang jauh lebih besar lagi. Bisa jadi itu motivasinya. Sisi lain dari wa kana Allahu bihim alima. Dan Allah maha mengetahui. Karena Allah tahu, maka Allah juga secara tepat memberikan balasannya. Balasan, reward, ataupun hukuman, punishment, itu bisa tepat, adil, bijaksana, kalau yang memberikan hukuman itu tahu data. Menguasai data. Coba antum di perusahaan misalnya. Memberikan reward kepada seorang pegawai. Atas dasar apa? Oh, di absen. Di mesin apa tuh namanya? Amano. Ya, ada kartu, ada apa? Ada record kehadirannya. Oh, dia selalu hadir tepat waktu, bahkan in time. Bukan hanya on time, tetapi in time. Ya, 5 menit sebelum waktunya masuk, dia sudah hadir. Laporan sebelum diminta, dia sudah siap. Terus begitu. Tugas-tugas dia lakukan dengan maksimal. Kalau dia berhalangan, segera izin. Segera memberitahu. Masya Allah. Dengan sekian banyak data yang bisa dikuasai oleh manajernya, oleh direkturnya, maka direktur itu bisa memberikan reward dengan tepat. Begitu juga hukuman yang bakal ditimpakan kepada seorang pegawai yang bakal di PHK atau di apa, diskorsing misalnya, bisa tepat kalau yang mengambil kebijakan ini tahu data. Saya lupa ada orang kafir bilang begini, walaupun ini orangnya orang kafir, tetapi kalimatnya benar. Bukan berarti kita berguru kepada orang kafir, tetapi seorang mukmin itu ketika melihat suatu kebenaran, itu merupakan barang hilang yang hilang dari orang beriman, dia dapati pada orang selain orang beriman. Karena sesungguhnya kebenaran itu ada pada orang beriman. Ketika dia dapatkan dari lisan orang kafir sekalipun, itu berarti ada barang hilang dari kita, ditemukan oleh mereka. Ya? Al-haqqu dhalatul mu'min. Anna wajadaha akhadaha. Kebenaran itu adalah barang hilang milik seorang mukmin. Di mana dia dapatkan, ambil karena itu miliknya. Nah, apa? Dalam bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggrisnya benar atau enggak? Barangkali saya lupa. The power is the debt. Power itu sesungguhnya terletak pada penguasaan data. Untuk menguasai data, antum punya power. Dalam kaitannya dengan wa kana Allahu bihim alima, Allah azza wajalla bisa secara tepat memberikan balasan. Ini ratusan kali lipat, ini sekian kali lipat. Itu karena Allah alim, tahu. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita, para pengambil kebijakan pada skala manapun, kuasai dulu datanya, kuasai dulu ilmunya, baru membuat kebijakan. Kalau kebijakan itu didasarkan atas data-data yang apa namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi cuma dengar satu dua pihak selentingan saja, tidak objektif, maka biasanya kebijakannya akan ngambang. Ya, baik ikhwah sekalian, kita cukupkan dulu kaji kita sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam. Pertanyaan pertama, mohon informasi apakah memang ada tanda-tanda haji mabrur menurut hadis? Para ulama menjelaskan, saya belum dapatkan hadisnya secara nas, letter-nya, tanda-tanda yang ada pada seseorang yang hajinya haji mabrur. Di antara ulama seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala menjelaskan dalam tafsirnya bahwa haji tersebut disebut haji mabrur dari kata bir. Al-mabrur itu dari kata bir. Al-bir adalah istilah yang mencakup segala kebaikan. Itu namanya al-birru. Maka al-mabrur adalah haji yang memang betul-betul baik. Indikatornya apa? Indikatornya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Saya tidak dapatkan di dalam dalam sunnah secara letterlock seperti ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj." Maka barang siapa yang telah menetapkan di dalam hatinya dia akan berhaji, fala rafatha, maka jangan sekali-kali dia mengatakan kata-kata porno, kata-kata jorok berkaitan dengan hasrat-hasrat seksual dalam lingkup hajinya itu. Wala fusuqa, dan jangan melakukan dosa. Wala jidala, dan jangan bertengkar. Nah ini dari sisi luar haji, artinya dari sisi luar ritual hajinya. Dari sisi dalam ritual hajinya, ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada masalah syarat-syaratnya. Ini dipenuhi. Sunnah-sunnahnya dipenuhi. Nah, kemudian para ulama menjelaskan lebih lanjut tentang indikator setelahnya. Setelah berhaji, orang ini disebut hajinya mabrur apabila setelahnya menjadi lebih baik hal ikhwalnya daripada sebelum dia berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Apakah uang atau dana zakat mal boleh disalurkan untuk puskesmas, untuk duafa, untuk majelis taklim ibu-ibu? Apakah ini termasuk jihad fi sabilillah? Saya mendapatkan penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya bahwa hal-hal ini tidak termasuk fi sabilillah. Yang dimaksud jihad fi sabilillah adalah perang melawan kaum miskin. Itu. Sesungguhnya ikhwah sekalian, tatkala satu mustahid yaitu fisabilillah itu tidak ada karena memang tidak ada perang dengan kaum musyrikin misalnya, tidak berarti zakat itu tidak disalurkan. Kan ada porsi-porsi yang lain. Kalau di sini disebutkan untuk duafa. Duafa yang dimaksud misalnya fakir, miskin, ya memang dia termasuk. Maka kalau diberikan kepada puskesmas atau di sini di masjid ini ada apa namanya, Pak? LKU, Lembaga Kesehatan Umat. Iya. Lembaga Kesehatan Umat misalnya, diberikan ke situ untuk belikan obat-obatnya supaya orang-orang miskin bisa berobat gratis. Nah, itu benar. Berarti peruntukannya adalah duafa, apa, fuqara, masakin gitu. Kalau masalah teknisnya apakah diberikan kepada orang miskinnya tersebut untuk bisa berobat atau kepada lembaganya supaya bisa menyelenggarakan pengobatan gratis, ini masalah teknis. Tidak diatur secara detail seperti itu di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya menghadiri acara walimah safar di mana ada acara silaturahim saudara-saudara dan yang mengundang kakak kita kalau tidak datang berarti melalaikan undangan. Kita diundang untuk menghadiri acara makan-makan ya, bahwa beliau akan berangkat haji, tidak masalah kalau sekalian. Kenapa? Yang jadi masalah adalah sebagian orang membuat acara ini sebagai sebuah hal yang formal dan kemudian ada ritual-ritual tertentu, itu yang tidak boleh. Hukum asal walimah-walimah itu, ikhwas sekalian, adalah mubah. Dan sampai di zaman Nabi SAW, sejak zaman jahiliyah sampai zaman Nabi sudah menjadi Rasul, masih ada di antara kehidupan masyarakat Arab itu 8 macam walimah. Saya sudah tuliskan sebuah risalah, Ahkamul Walimah wa Adabuha fi Syariah, tapi dalam bahasa Arab. Saya kira yang nulis pakai bahasa Indonesia sudah banyak lah, ya. Ustaz-ustaz kita banyak nulis pakai bahasa Indonesia. Barangkali teman-teman yang sudah mulai advance bisa menggalinya, nanti bisa dikopi dari karya saya, ya. Judulnya Ahkamul Walimah wa Adabuha fi Syariatil Islamiyah. Hukum-hukum dan adab-adab walimah. Di antaranya di situ saya sebutkan ada 8 macam walimah. Tetapi walimah yang inti disebut walimah itu kalau walimatul urs. Ya. Ada orang mau melakukan safar, perjalanan jauh, kemudian dia kumpulkan teman-temannya, saudaranya, tetangganya, kemudian dia sembelih kambing, sembelih sapi, makan bareng. Itu kebiasaan orang Arab dulu. Sejak zaman jahiliyah sampai zaman Rasul, dan Rasul sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi Rasul, beliau tidak mengingkari hal itu. Cuma rusaknya memang orang kita ini kebiasaan kalau sudah bikin walimah itu kayaknya mesti banget gitu, ada acaranya itu disetting sedemikian rupa, ada tahlilannya, ada yasinannya, ada ketimpringan dan sebagainya. Ini intinya tuh walimah tuh ngumpul orang untuk makan, menjamu orang, dan itu salah satu tabiat orang Arab, seneng ngasih sesuatu kepada orang lain, itu seneng as-sakha, kedermawanan, ya. Jadi datang aja, datang, tapi bukan untuk ngikutin acara-acara yang ritual-ritual yang mereka buat, misalnya seperti itu, ya. Misalnya dalam acara itu didatangkan ustadz untuk memberi nasihat, itu adalah khairun ba'da khair. Memanfaatkan waktu kesempatan orang kumpul untuk memberi nasihat. Hukum asalnya adalah dakwah di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Ya. Ustaz, ana ragu. Apa? Ragu bertanya, apa ragu kawin, apa ragu? Ada sedikit pekerjaan yang alhamdulillah menghasilkan uang. Sebelum uangnya ana terima, dulu ana sempat berniat membelanjakan uang itu tidak hanya untuk saya, tetapi juga kepada kepentingan umum, tidak untuk makan. Tapi setelah uangnya ana terima, kok saya jadi ragu-ragu mau pakai sendiri atau tidak? Bagaimana apa ini? Tanggapannya? Gimana kalau akhirnya uang itu saya konsumsi sendiri semuanya? Tidak masalah, memang itu hak antum. Ya. Hak antum itu hasil kerjaan. Cuma ya itu habis untuk pada saat itu dan tidak menjadi sedekah jariah, tetapi menjadi jariah saja. Jariah itu artinya mengalir. Mengalirnya kemana? Mengalirnya ke WC. Itu aja. Jadi nilainya itu cuma sekedar apa yang bisa antum makan dan antum keluarkan lagi. Tidak ada menjadi al-baqiyatus sholihat, saldo positif. Ya, dalam Al-Qur'anul Karim ada sebutan wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus sholihat, dan saldo yang positif. Apa saldo yang positif itu? Sebagian harta yang kita sisihkan untuk kepentingan akhirat, itulah saldo yang positif. Yang itu yang akan kita dapatkan nanti. Adapun yang kita habisin untuk kepentingan sendiri kita itu, ya memang habisnya di dunia ini. Das, sudah. Lari ke jamban. Selesai. Pada orang yang mendengarkan bacaan tilawah sama dengan orang yang membacanya. Ini hadis atau perkataan ulama. pahala orang yang mendengarkan bacaan tilawah sama dengan orang yang membacanya. Saya belum dengar dengan kalimat seperti ini. Ya. Tetapi dalam Al-Qur'anul Karim sudah jelas. Ya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan, simak baik-baik dan kamunya diam. Supaya kamu dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang pasti seperti itu. Ini yang saya hafal. Ya. Kalau ada hadis kalimatnya seperti itu, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Apakah batasan antara berguru dari kaum orang kafir dengan sekedar mengambil kebenaran dari orang kafir? Mengambil kebenaran ataupun berguru sebenarnya ini cuma istilah antar manusia saja. Kalau kita mengambil suatu ilmu atau suatu perkataan, sebenarnya secara amanah ilmiah kita telah berguru kepadanya. Siapa saja. Hanya saja manusia secara umum memahami bahwa kalau berguru itu berarti ada makna mulazamah. Ada makna di mana dia itu secara intensif mengambil. Mengambil ilmu. Itu berguru. Adapun cuma sekedar membaca ada kalimat seseorang, kemudian kita ambil, nah biasanya tidak disebut berguru. Ya. Tapi min babit tawadhu' wal amanah al ilmiyah, kalau kita mengambil dari seseorang, sesungguhnya dalam skop makna itu kita telah berguru kepadanya. Maka dari itu, apabila kita mengambil suatu perkataan dari orang kafir, maka kita cari bukti kebenaran itu di dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tidak menjadikan omongan orang kafir itu sebagai patokannya. Karena kebenaran itu sesungguhnya ada di dalam Islam. Cuma statement seperti itu dengan redaksi seperti itu dicetuskan oleh orang kafir. Bagaimana jika infak pada sebuah Jumatan, infak keliling dalam khutbah Jum'ah, apakah boleh? Karena menurut hadis Nabi pada saat khutbah Jum'ah tidak boleh melakukan kegiatan apa-apa yang diibaratkan dengan bermain kerikil. Jazakallah khairan. Benar apa yang antum katakan, dan ini saya kritisi di berbagai masjid. Bahkan kadang-kadang saya hentikan dulu khutbah saya. Nggak tahu, mungkin nggak semua khotib kali melakukan seperti itu ya. Saya care betul. Kadang saya lagi berdiri di atas mimbar gitu. Stop dulu. Itu anu, apa itu, kotak infak. Berhenti dulu. Dah, biarkan dulu. Dengarkan khutbah. Nanti Jumat antum bisa tidak ada pahalanya. Hancur pahala. Baru saya lanjutkan lagi khutbahnya. Dan yang seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nyelonong aja masuk ke dalam masjid, kemudian ngedeprek duduk langsung enggak sholat lagi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asallaita ya fulan? Kamu udah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kan ngobrol nih. Khotib Jumat kok ngobrol gitu. Orang mungkin, kalau orang zaman sekarang mungkin akan bingung. Ini khotib apa-apaan sih? Begini banget. Ngawur ini. Ya. Nggak paham. Nabi SAW, kalau seandainya beliau masih hidup sekarang, melakukan begitu. Apa ada orang protes? Kira-kira. Tapi kalau ustadz yang melakukan begitu, mungkin banyak yang protes. Akhirnya kata Nabi SAW, Qum, fasalli rakaatain. Bangun, sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau mau masuk masjid, Sholat dulu 2 rakaat, jangan langsung duduk. Sholat apaan memang Ustaz namanya itu? Tahiyatul masjid. Oleh para ulama ahli fikih disebutnya tahiyatul masjid. Tapi kalimat tahiyatul masjid itu, istilah ini bukan dari Nabi. Sebutan ini dari para ulama ahli fikih. Ya, tapi tidak masalah. Itu kan pengistilahan aja. Kayak nama. Nama antum siapa? Hah? Baru? Bagus. Oh, namanya Bagus. Kok namanya Bagus? Ya itu nama saya, Pak Ustaz. Apa yang salah? Enggak apa-apa. Bagus namanya, Bagus. Wongnya Bagus. Itu. Ya itu nama. Enggak masalah gitu. Baik. Ustaz, ketika ana dulu baru mengenal sunnah, ana diminta agar tidak terlalu fanatik. Kata mereka, ana di mata diminta mengikuti ustad-ustad gontor karena kebetulan ana dari Ponorogo. Mereka sering bilang kalau ustad gontor itu banyak yang juga dari Madinah. Namun alhamdulillah sekarang mereka sudah mulai mau menerima. Bagaimana saran ustad pada kami agar orang tua kami mau menerima sunnah dengan lebih sempurna? Antum dan kita semua patut bersabar menghadapi orang tua itu, mendakwahi orang tua, atau menunjukkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua. Hal-hal yang tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita sangkal, jangan ngabisin energi kemudian kita sangkal setiap omong, akhirnya berdebat dengan orang tua, tidak efektif. Seperti ini, kamu jangan fanatik, gitu. Ini tidak usah kita tanggapi, ya, karena orang awam itu menganggap orang yang gigih membela suatu ajaran, suatu kebenaran itu fanatisme dianggapnya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa fanatisme itu dalam bahasa Arabnya ta'assub. Ta'assub itu adalah membela suatu pendapat, suatu pemahaman, benar atau salah. Itu. Benar atau salah dibela. Biasanya atas dasar kesukuan, atas dasar kesamaan grup, klub, partai. Benar atau salah dia teman saya, sekampung, harus saya bela. Tidak ada urusan mau benar mau salah. Pokoknya saya bela. Gitu. Nah ini fanatik namanya. Tapi kalau kita membela suatu kebenaran atas dasar kita sudah tahu memang ini benar kok. Saya punya dalilnya dan saya bisa pertanggungjawabkan. Namanya bukan fanatik. Namanya al-i'tisam. Apa? Al-i'tisam, berpegang teguh. Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan itu diperintahkan. Kalau kita berpegang teguh pada sunnah kemudian orang sebut fanatik dan kita dikatakan kepada kita jangan fanatik, kalau memang itu yang dimaksud fanatik, saya fanatik. Saya orang fanatik. Fanatik saya terhadap sunnah. Fanatik saya terhadap kebenaran. Fanatik saya terhadap Al-Quran. Fanatik saya terhadap Nabi Muhammad SAW. Fanatik saya terhadap pemahaman sahabat. Harus, kalau memang itu yang disebut fanatik. Tapi kalau fanatik yang sesungguhnya adalah membela suatu pemahaman, suatu paradigma, suatu pendapat, benar atau salah. Terlepas dari benar atau salah. Pokoknya dibela. Nah ini mah bukan. Ini namanya buta, makanya biasanya disebut fanatik buta. Gitu. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah Sabtu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.